asal artinya menyambung, asal artinya menyambung atau melanjutkan, dinamakan wasiat dengan arti melanjutkan atau menyambung, karena dia yang pemberi wasiat menyambung apa yang ada padanya pada ketika dia hidup dengan apa yang dia lakukan setelah mati, melanjutkan apa yang ada pada kehidupannya setelah dilanjutkannya sampai ketika dia meninggal dunia. Jadi membuat atau merencanakan amalan yang seharusnya dilakukan ketika hidup, tetapi dia mengerjakannya ketika meninggal dunia, menyambung amalan setelah meninggal. Jadi wasiat itu adalah apa yang dilakukan setelah dia meninggal dunia. Ini asal dari makna wasiyah, dinamakan dengan wasiat yang artinya adalah menyambung, melanjutkan, dinamakan dengan menyambung atau melanjutkan karena dia menghubungkan hidup dengan mati dengan amalan. Ya, nanti kalau saya sudah meninggal dunia maka lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini. Ya, jadi dia pekerjaannya direncanakan, ditetapkan sebelum meninggal, tapi aksinya setelah meninggal dunia. Ini asal dari makna wasiat. Adapun hukum wasiat, para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i, hukum berwasiat adalah mustahab, ya, sunnah. Hukum berwasiat adalah sunnah. Dan ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya wasiat itu wajib, mengambil sebagai dalil hadis-hadis yang zahirnya mewajibkan. Ya, hadis-hadis yang zahirnya mewajibkan. Adapun jumhur mengatakan secara umum wasiat adalah sunnah, kecuali ya, ada yang kecuali, mereka mengecualikan bila mana orang yang berwasiat ini punya hutang, ya, punya hutang, dalam kondisi seperti ini wajib berwasiat, atau punya hak, orang lain berhutang kepadanya, dalam keadaan seperti ini wajib berwasiat, atau memang dia melihat ada sesuatu yang harus dilakukan dalam pada hartanya, jika hartanya banyak, ya, maka dia merasa harta ini jangan sampai hanya milik ahli waris saja. Dalam saat seperti itu dia wajib menulis wasiatnya, ya, menulis wasiatnya. Adapun secara umum penulisan wasiat menurut jumhur ulama adalah sunnah, seperti yang diuraikan oleh Nawawi tentang hukum wasiat. Walaupun sepakat para ulama bahwasanya dia diperintah, ya, diperintah, dan hukum perintahnya sunnah. Dia adalah sesuatu yang disyariatkan, tetapi tingkatan hukumnya berbeda pendapat antara para ulama. Ada yang mewajibkan dan itu sedikit, terutama mazhab al-zahiri. Sementara jumhur ulama termasuk mazhab Syafi'i dan yang lainnya bahwasanya dia adalah mandubah la wajibah, mandub yaitu mustahab dan tidaklah wajib. Tadi saya jelaskan pengecualian dari mazhab jumhur bahwasanya jika seorang manusia itu punya hutang atau punya hak, atau dia di, pada dia sedang atau dalam keadaan memegang amanah. Dia pemegang amanah sebagai kepala bagian keuangan misalnya. Dalam kondisi seperti itu dia mesti menulis wasiat. Dia memegang amanah orang. Ya, dalam kondisi seperti itu dia wajib memberikan wasiat. Agar jangan dia meninggalkan perkara ketika dia meninggal dunia, tetapi tidak ada satupun tertulis, sehingga orang bersengketa gara-gara tidak jelasnya status apa yang ia tinggalkan. Jadi yang pertama, bila mana dia punya hutang atau dia punya piutang, ya, dia jelaskan saya berhutang kepada si fulan atau si fulan punya hutang kepada saya segini jumlahnya, dan ini surat-suratnya sudah ada, ya. Kemudian dia sedang memegang amanah, menjaga amanah orang, orang menitipkan uang kepadanya atau menitipkan surat tanah, menitipkan untuk dijaga. Ada orang-orang yang seperti ini, ya, orang karena dia sangat terpercaya sehingga orang mempercayai meletakkan atau menyimpan padanya surat-surat berharga, dan bahkan menyimpan uang, menabung uang padanya. Seperti Nabi kita Muhammad SAW, ya, sebelum hijrah dia menunaikan amanah-amanah yang sedang ia pegang, ya, menunaikan amanah-amanah yang sedang ia pegang. Diperintahkannya Ali bin Abi Thalib mengatakan, ini emas, kembalikan ke kepada sefulan. Sefulan, sefulan, karena Nabi SAW hijrah dan tidak meyakini dia akan balik lagi ke Mekah. Ya, jadi semua amanah ditunaikan dan ini wajib. Penulisan wasiat dalam bentuk yang seperti ini hukumnya wajib. Ma'asyiral mu'minin yang dirahmati oleh Allah, kita setelah kita jelaskan makna wasiat dan hukumnya, lalu kita masuk ke bab yang pertama. Bab dengan judul bab wasiyatur rajuli maktubatun indah. Bab wasiat seseorang hendaklah tertulis di sisinya. Maksudnya selalu ada wasiat. Hadis yang ada di bawah bab ini yang dijadikan dalil wajib, yang dijadikan dalil wajib bagi mazhab al-zahiri, bahwasanya setiap malam berlalu kita, setiap kita wajib punya wasiat. Ya, tetapi ini pendapat yang lemah. Dia wajibnya dalam kondisi-kondisi tadi, punya hutang, punya piutang, punya amanah. Ya. Sementara kalau kita tidak punya apa-apa, tidak punya hutang, tidak punya piutang, tidak punya amanah, maka tidak masuk kepada hukum wajib. Ini bab yang pertama. Bab hendaknya wasiat seseorang ditulis dan disimpan dengan rapi. Ya, maktuban, maktubun indah. Ya. Ada tertulis terus. Karena kematian tidak, datangnya tidak memberikan, tidak ada alarm tertentu. Oh, ini saat-saatnya meninggal. Mati itu rahasia Allah. Ada orang sesehat-sehatnya meninggal. Ada orang yang sakit dengan sakit yang parah berbulan-bulan dan bahkan mencapai satu tahun tetap juga hidup menikmati rezekinya, bahkan koma berhari-hari tetap menikmati hidup walaupun dalam kondisi demikian. Karena Nabi SAW bersabda, tidak seorang pun meninggal dunia hatta yustawfa rizquhu. Ya, tidaklah seseorang meninggal sampai rezeki yang ditetapkan oleh Allah untuknya selesai, habis diterimanya. Kalau belum habis rezekinya, tidak akan mungkin dia meninggal dunia. Ada cerita yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq Abdul Muhsin Al-Abbad dari kisah yang kisah-kisah terdahulu, dan ini pelajaran memang sesuai dengan makna hadis tadi, tidak seorang pun meninggal dunia sampai kecuali kalau sudah selesai habis rezeki yang ditetapkan untuknya. Ada seseorang yang terjatuh ke dalam lubang, dalam sumur, ya, terjatuh. Perkiraan, perhitungan manusia kalau sudah jatuh mati dalam sumurnya, ternyata dia tidak meninggal dunia, selamat naik ke atas lagi, dan orang-orang heran. Ini kata dalam bahasa orang tua-tua di kampung saya, nyawa berlebih, ya, nyawa berlebih hidupnya. Orang karena penasaran bertanya-tanya, gimana ceritanya kok bisa selamat. Akhirnya dia, apa istilahnya, untuk uji coba itu, nah, saya ceritanya begini mas, pergi dia ke sumur tersebut, ya, sebelum dia bercerita, orang kan sudah berdatangan, kemudian dia diberikan minum, ya, selamat dia, kemudian diberi, biasanya diberi minum, minum dia satu gelas, ya, ini rezekinya, satu gelas air masih ditetapkan untuknya untuk diminum. Kemudian dicerita, dia diminta cerita bagaimana kronologinya. Kemudian dia begini, dibawanya orang lagi ke sumur tersebut. Belum sampai, belum habis ceritanya, terjatuh lagi dia ke dalam sumur, mati. Ya, mati. Jadi secangkir air yang dia minum setelah jatuh pertama itu rezekinya, rezekinya. Hah? Rezeki yang ketika jatuh pertama itu kan belum dapat, belum selesai, belum habis. Ya. Kemudian diselamatkan oleh Allah dia untuk bisa minum secangkir air setelah itu, kemudian baru jatuh lagi dan mati. Ya, ini sesuai dengan makna hadis. Ya. Terkadang orang rezekinya membutuhkan asupan makanan melalui selang-selang. Ya. Berhari-hari baru meninggal dunia. Ini jadi dalam hal itu penulisan wasiat, ya, apalagi wasiat terkait dengan masalah-masalah tadi, punya hutang, apalagi hutang itu memang sengaja dirahasiakan, ini harus tulis wasiat, ya, harus tulis wasiat. Atau orang punya piutang, atau dia punya piutang, orang berhutang kepadanya, tulis. Atau dia sedang menjaga amanah orang lain, ya, dan seterusnya, dan seterusnya, dalam kondisi demikian wajib menulis wasiat. Ini makna dari bab ini. Hendaknya wasiat seseorang ditulis dan disimpan dengan rapi, maksudnya bagi dalam kondisi-kondisi tadi. Dan mustahab kalau memang dia ingin menulis walaupun tidak ada punya hutang, tidak punya piutang, mustahab. Mustahab. Ya, dia mungkin hendak menghibahkan apa yang ia miliki, mungkin mustahab. Tetap ada setiap malam. Ya. Setiap malam beliau tetap tertulis. Tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu bisa menjadi wajib. Dan ini pendapat yang kuat, pendapat jumhur ulama. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 4135. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Abu Khaythamah Zuhair bin Harb wa Muhammad bin al-Muthanna al-Anazi wal-Lafdhu ibn al-Muthanna qala haddatsana Yahya wa huwa ibn Sa'id al-Qattan an Ubaydillah qala akhbarani Nafi'un عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. Kata Nabi, tidak ma haqqum ri'in muslim, tidaklah hak seorang muslim, lahu syai'un yuridu, padanya ada sesuatu yang ia inginkan, ayusia fihi, untuk berwasiat tentangnya, ya, yabitu laylataini, dia melalui dua malam. Ya, orang muslim tadi, ya, yang hendak mewasiatkan sesuatu, lalu dia bermalam dua, melewati dua malam, sementara, ya, sementara wasiatnya tidak ditulisnya. Ini makna dari hadis ini. Tidaklah hak seorang muslim yang dia memiliki sesuatu untuk diwasiatkannya berlalu dua malam kecuali wasiat tersebut tertulis di sisinya. Ya, berarti penting, dan ini memang para ulama yang mewajibkan mengambil dalil ini. Bila mana seseorang, tapi dia kelirunya mewajibkan mutlak, padahal hadis ini mengatakan yuridu ayyusiyafi, dia hendak menuliskan wasiatnya, hendak berwasiat, ya, hendak berwasiat, sementara dia tidak menulisnya, berlalu dua malam, ini tidak hak, tidaklah merupakan hak bagi seorang muslim, artinya tidak benar, tidak benar tindakan seorang muslim yang dia memiliki sesuatu, dia hendak mewasiatkannya tetapi dia tidak menulisnya, berlalu dua malam, berarti jangka minimalnya dua malam itu sudah tertulis, berlalu dua malam semenjak dia berniat untuk mewasiatkannya, wasiat itu sudah ditulisnya, tertulis rapi, terjaga, ya, di sisinya, maksudnya pada dirinya, disimpan, ya, disimpan di tempat yang terjaga. Jadi ini hadis yang pertama. Nabi SAW mengatakan tidaklah sikap yang benar bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang dia hendak berwasiat dengan sesuatu itu, dua malam berlalu belum ditulisnya juga, belum ditulis. Nah, sekarang ini kalau memang kita berniat untuk berwasiat, ya, dalam jangka dua malam itu masanya. Kalau lebih dua malam berarti kita sudah menyalahi ketentuan Nabi. Meskipun bagi pendapat yang mengatakan sunnah tidak berdosa, tetapi dia telah menyalahi ketentuan yang sebaiknya dia lakukan. Kalau memang ada punya lahan, punya rumah, punya uang, punya harta yang banyak, dan dia memang berniat untuk mewasiatkan, dua malam berlalu masa penetapan waktu belum ditulisnya. Kalau sudah lewat dua malam, berarti dia sudah melewati batas maksimal dari penulisan wasiat. Ini dalam kondisi dia punya hutang, piutang, atau sesuatu amanah, atau sesuatu yang memang hendak dia wasiatkan, tetapi dua malam belum juga ditulis. Sekarang ini sudah bertahun-tahun bahkan, ya, berniat untuk berwasiat tetapi tidak ditulis-tulis, tiba-tiba meninggal dunia, hanya sempat berbicara. Memang kejadian seperti ini, sempat membicarakan, mengumpulkan satu dua orang, kemudian mengatakan saya hendak menjual sebagian, atau saya hendak melakukan ini dan untuk menghibahkan tanah saya, atau hendak dijual sebagiannya, kemudian biaya hasilnya diinfakkan di sini. Itu kan semuanya wasiat, ya, hanya sekedar bisa mengucapkan dan tidak ditulis, padahal wasiat itu yang status hukumnya tulisan itu, bukan pesan melalui lisan, ya. Wasiat itu status yang status hukumnya yang bisa berlaku adalah tulisan, tertulis, ya, tertulis. Dan ini anjuran yang sangat tegas dari Nabi, kalau kita punya sesuatu dan kita hendak berwasiat, maka tulis cepat-cepat, ya. Dua malam semenjak kita berniat berlalu, berarti kita sudah menyalahi ketentuan yang paling utama, ya. Ketentuan yang paling utama adalah tertulis. Dan kalau seperti itu, bisa-bisa wasiat itu berubah-ubah, ya. Mungkin ada penambahan atau ada pengurangan, ya. Kata Imam Nawawi, kalau memang seperti itu kondisinya ketika kita hendak berwasiat, kemudian mengkhawatirkan konteks hadis ini, maka kita tulis secepatnya. 2 bulan berikutnya kita, oh saya tidak jadi 2 hektar, jadi 10 hektar. Dirubah lagi wasiatnya. Ya, ketika hendak mewasiatkan, mewakafkan 10 hektar, tulis wasiat yang baru. Ya. Direvisi wasiat pertama. Ya. Ini kenyataan kalau seandainya diamalkan atau dipraktekkan maksud dari hadis yang pertama ini. Tidaklah hak ya, seorang muslim yang memiliki sesuatu dan dia berkeinginan mewasiatkan, berlalu 2 malam sementara dia tidak menulisnya. Jadi Nabi SAW menganjurkan menulis secepatnya. Wasiat itu hukumnya jatuh pada penulisan. Nanti kalau masalah saksi itu persyaratan nomor 2 penulisan. Kalau sekarang saksi sangat mudah ya. Tidak perlu kita datangkan saksi, kita datang saja ke notaris ya. Datang ke notaris dengan dituliskan wasiat tersebut, simpan wasiat itu, dijaga dengan baik ya. Dijaga dengan baik, meninggal dunia surat wasiat itu yang berlaku. Surat wasiat itu berlaku yang memang sudah sesuai dengan aturan main di negeri kita ini. Itu hadis yang pertama ya, saya bacakan terjemahannya. Tidak benar bagi seorang muslim yang memiliki sesuatu yang ingin diwasiatkan, tidak benar bermalam 2 malam kecuali wasiatnya itu tertulis di sampingnya. Maksudnya tertulis di sampingnya, sudah dia tulis dan dia jaga ya, tidak bisa dirusak dan dirubah-rubah oleh orang lain. Dia harus menjaganya. Di sampingnya di sini bisa diletakkan dimanapun yang terjaga. Karena bisa saja diambil alih oleh orang lain, dikoyak-koyakannya, dibakarnya. Ya, jadi dia yang harus menjaganya, dia yang berwasiat yang harus menjaganya. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, 4136, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah qala haddatsana Abdatu bin Sulaiman wa Abdullah ibn Numair ha wa haddatsana ibnu Numair qala haddatsani Abi kilahuma an Ubaydillah bihadzal isnadi غير أنهما قال وله شيء يوصي فيه ولم يقولا يريد أن يوصي فيه. Ini hadis yang sama diriwayatkan kembali oleh Imam Muslim dengan sanad yang berbeda, kemudian ada sedikit perbedaan lafaz. Kalau dalam hadis pertama lahu syai'un yuridu an yusiya fi, itu lafaz hadis yang pertama tadi, lahu syai'un yuridu an yusiya fi, dia memiliki sesuatu yang dia ingin mewasiatkannya. Kalau lafaz hadis sekarang ini walahu syai'un yusi fi, tidak ada yurid, langsung yusi fi, dan dia memiliki sesuatu yang dia wasiatkan, bukan berkeinginan tetapi memiliki sesuatu yang ia wasiatkan, maka tulis. Berarti ini lebih tegas lagi ya. Kalau tadi kan hanya berencana, kalau sekarang memang betul-betul kuat untuk mewasiatkan, betul-betul keinginan yang keras, maka semenjak itu muncul keinginan, tulis. Jangan berlalu 2 malam belum juga ditulis-tulis ya, belum juga ditulis-tulis. Jadi ketika kita menulis sebelum hari itu, sebelum jangka 2 malam itu, berarti kita telah beribadah, melakukan amalan yang sunnah, melakukan amalan yang sunnah. Karena kita hendak berwasiat, atau kita memang mantap untuk berwasiat, tulis secepatnya. Ini hadis yang kedua. Terjadi perbedaan lafaz antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Hadis setelah itu 4136. 37 Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, wa haddatsana Abu Kamil al-Jahdari qala haddatsana Hammad ya'ni Ibn Zaid ha wa haddatsani Zuhair ibn Harb qala haddatsana Ismail ya'ni Ibn Ulayya kilahuma an Ayyuba ha wa haddatsani Abu Tahir qala akhbarana Ibn Wahb qala akhbarani Yunus ha wa haddatsani Harun ibn Sa'id al-Ayli qala haddatsana Ibn Wahb qala akhbarani Usamah ibn Zaid radiyallahu Usamah ibn Zaid al-Laythi ha wa haddatsana Muhammad ibn Rafi qala haddatsana Ibn Abi Fudayk qala akhbarana Hisham ya'ni Ibn Sa'd kulluhum an-Nafi' an Ibn Umar radiyallahu anhuma an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam بمثل حديث عبيد الله قالوا جميعا له شيء يوصي فيه له شيء يوصي فيه إلا له شيء يوصي فيه إلا في حديث أيوب فإنه قال يريد أن يوصي فيها أن يوصي فيه كرواية يحيى ابن عبيد الله. Ini hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang berbeda-beda, sementara lafaznya sama atau hampir sama, perbedaannya persis dengan perbedaan hadis kedua dengan pertama. Kata-kata lahu syai'un yuridu. Ya, di sini di ayat pertama ada kata-kata yurid, yu ayu syafi, sementara dalam riwayat yang sekarang ini lahu syai'un yusifi. Ya. Perbedaannya hanya kata-kata yurid dengan tanpa yurid. Dan Imam Muslim menjelaskan. Ini menunjukkan dia benar-benar hafal dari, tentang riwayat yang ia dapatkan dari guru-guru yang berbeda-beda. Perbedaan yang hanya satu kata saja dia bisa membedakan. Yang saya dapatkan dari sifulan-sifulan-sifulan itu pakai yurid. Yang saya dapatkan dari sifulan-sifulan-sifulan itu tanpa yurid. Dijelaskannya di sini, dan itu amanahnya dia. Sementara yurid dengan tanpa yurid sebenarnya secara prinsip tidak merubah hukum, ya, tidak merubah hukum, tetapi tetap saja dia menjelaskan perbedaannya walau hanya perbedaannya satu kata, dan ini membuat kita semakin merasa nyaman dengan membaca hadis-hadis Nabi yang telah dikumpulkan oleh mereka, karena mereka memang adalah orang-orang yang disiapkan oleh Allah untuk menjaga agama. Karena agama terjaga ketika sumber agama terjaga. Kalau sumbernya tidak terjaga, maka agama akan hancur. Makanya orang menyerang, ingin agar agama ini hancur, diserangnya sumber agama. Bagaimana kita tidak percaya kepada sahabat Nabi? Kalau sudah tidak percaya kepada sahabat Nabi, maka sumber agama hancur. Al-Quran dari mereka, hadis dari mereka. Tidak akan sampai Al-Quran dan hadis kepada kita tanpa melewati mereka. Kalau kita sudah mengatakan mereka itu semuanya kafir, semuanya tidak bisa dipercaya, maka Al-Quran dan hadis tidak akan bisa kita jadikan sebagai standar dalam beragama. Hancur agama. Hancur agama. Jadi begitu, para ulama-ulama hadis, para ulama-ulama dahulu, terutama pada generasi pertama, kedua, ketiga, itu orang-orang yang memang dipersiapkan oleh Allah agar agama ini terjaga. Bersih sampai akhir zaman ini. Ya. Bagaimana kita merasa benar-benar yakin hanya satu kata saja perbedaannya, beliau di sini bedakan. Sementara dia tidak membuat status hukum yang berbeda. Tetap saja hukumnya masyru', disyariatkan. Cuma yang satu hendak punya keinginan untuk mewasiatkan, yang satu hendak mewasiatkan. Itu saja. Punya keinginan dengan hendak mewasiatkan. Tetap ditulis. Ya. Tetap ditulis. Itu saja, tetapi tetap saja diperbedakannya. Dinyatakannya ini perbedaannya antara yang sifulan-sifulan-sifulan yang saya dapatkan hadis dari mereka, ini lafaznya. Sementara yang ini-ini, sifulan-sifulan, itu lafaz hadis yang seperti ini. Dan dia bukan seketika mendapatkan, dia meriwayatkan. Bertahun-tahun setelah itu baru dia riwayatkan. Karena mereka memang ada dua marhalah. Yang pertama mengumpulkan ilmu, yang kedua menyampaikan ilmu. Ya. masa belajar dengan masa mengajarnya berbeda. Kita kan dari kelas 1 SD sudah mulai mengajar? Belum, harus kita lewati dulu baru dapat ijazah sarjana ilmu pendidikan, baru ngajar. Bertahun-tahun setelah itu. Nah, ketika dia mengajar, semua perbedaan, semua hal-hal yang didapatkan selama belajar itu, tahu dia perbedaan-perbedaannya. Nah, ini buktinya. Ya, ini buktinya. Satu kata saja dia uraikan perbedaan itu dan dijelaskan. Ma'asyiral mukminin yang dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan. Ya, 4138. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Harun bin Ma'ruf. Qala haddatsana Abdullah bin Wahab. Qala akhbarani Amr wa huwa ibn al-Harith ani bin Shihab an Salim an abih. Di sini abih maksudnya adalah Abdullah bin Umar tadi. Ya, Salim bin Abdullah bin Umar annahu sami'a ya radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Abdullah bin Umar mendengar Nabi SAW bersabda, ma haqqum ri'in muslimin lahu syai'un yusi fi, ni tanpa yurid, lahu syai'un yusi fihi yabitu thalatha layalin. Kalau tadi berapa? Lailataini, dua malam. Kalau sekarang tiga malam. Illa wa wasiyyatuhu indahu maktubah. Jadi tiga malam masa anjuran untuk menulis. Ya, anjuran untuk menulis. Kalau punya sesuatu yang hendak diwasiatkan, ya, tiga malam. Ini lebih dari hadis yang lafaz hadis yang sebelumnya. Yang sebelumnya dua malam, sekarang tiga malam. Ya, maksimal tiga malam kecuali wasiat yang hendak dilakukannya itu tertulis. Dijaga, dia jaga, dia pelihara, dia lindungi. Ya. Disimpan dengan baik agar tidak tersebar kemana-mana. Karena dia kapan baru berlaku? Setelah meninggal dunia. Ya, setelah meninggal dunia. Qala Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ini bagaimana kehidupan para sahabat itu dengan hadis Nabi. Mereka betul-betul mempraktekkannya. Ya, Abdullah bin Umar perawi hadis ini bercerita. Ya, ma marrat alayya lailatun mundu sami'tu Rasulullah SAW qala dhalik illa wa wasiyyati indi. Ya, langsung dipraktekkannya. Semenjak saya mendengar hadis Nabi ini, kata Abdullah bin Umar, dan dia sampaikan, dia yang menyampaikan hadis ini kepada kita, sampai kepada kita sampai hari ini. Ya, semenjak saya mendengar hadis Nabi itu, kata Abdullah bin Umar, ya, tidak satu malam pun berlalu dalam kehidupan saya kecuali wasiat sudah saya tulis. Satu malam, padahal jangka waktunya berapa? Dua atau tiga malam. Ini satu malam. Bagaimana dia betul-betul menerapkan hadis ini? Ya. Bagaimana dia? Karena memang terkenal Abdullah bin Umar betul-betul berupaya untuk mencontoh Nabi, menerap apapun yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan apa yang diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ini, seperti yang tadi kita simpulkan di awal, perbedaan pendapat para ulama tentang hukumnya. Sunnah atau wajib, dia sunnah. Dalam kondisi sunnah secara umum, dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi wajib. Seperti tadi, kalau punya hutang, punya piutang, punya amanah, ya, dan yang lainnya, ini masuk kepada kewajiban. Ya, karena nyawa atau ruh kita, kematian tidak datangnya tidak memberitahukan. Ya, saya minggu depan datang. Nah, ya, dia datang tiba-tiba. Maka kalau memang ada yang mesti kita wasiatkan, wasiatkan sebabnya tulis. Ya, tetapi kalau hanya sekedar keinginan, maka hukum yang paling kuat adalah sunnah. Wallahu a'lam. Hadis berikutnya itu hadis terakhir di bawah bab yang pertama, 4139. Ini hadis yang tadi yang 38 tadi. Ya. Pelajaran yang penting adalah praktek dari Abdullah bin Umar. yang kita ambil bagaimana dia mengatakan tidak satu malam pun berlalu kecuali dia wasiatnya sudah ada. Ya, sudah ada terus, setiap malam berlalu wasiatnya sudah ada. Menunjukkan karena kita hendak tidur itu kita tidak bisa memastikan besok kita bangun lagi. Ya. Kata Abdullah bin Umar juga ketika menafsirkan hadis Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti seakan-akan engkau seorang perantau atau orang yang menyeberang jalan. Dia mengatakan idza asbahta fala tantadhirul masa. Bila mana engkau berada di pagi hari maka jangan tunggu datangnya malam hari. Ini luar biasa mendalamnya pemahaman cerdasnya Abdullah bin Umar. Ya. Nabi mengatakan jangan jadilah kamu di dunia seperti orang yang merantau atau orang yang hendak yang dalam perjalanan atau menyeberang jalan. Dia pahami hadis itu dengan persiapan. Kalau sudah berada di pagi hari jangan tunggu datangnya petang hari. Nanti petang sore lah saya lakukan ini. Kalau kamu berada di petang hari jangan tunggu esok hari. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini. Ya. Karena hidup kita ada hidup kita sekarang. Hidup kita yang telah berlalu itu antara dosa dan pahala. Kalau pahala kita jaga pahala. Kalau dosa kita minta ampun kepada Allah. Untuk hari besok yang akan datang itu bukan milik kita. Ya. Yang sekarang inilah milik kita. Sekarang kita harus berbuat. Jangan tunggu. Ya, jangan tunggu. Nantilah. Ini adalah perangkap syaitan. Kita baca hadis terakhir tadi. Imam Muslim mengatakan wahaddatsani Abu Thahir wa Harmalatu qala akhbarana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus ha wa haddatsani Abdul Malik ibn Shu'aib ibn Al-Layth qala haddatsani Abi an Jaddi qala haddatsani Uqail ha wa haddatsana Ibnu Abi Umar wa Abdu ibn Humayd qala haddatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar kulluhum an Az-Zuhri bihadzal isnadi nahwa hadithi Amr ibn al-Harith. Ini sanadnya yang baru, beberapa jalur sanad dibawakan oleh Imam Muslim di sini, sementara hadisnya adalah hadis yang tadi. Tidaklah benar seorang Muslim kalau dia punya sesuatu hendak diwasiatkan berlalu 2-3 malam atau dalam hadis yang sebelumnya 2 malam sementara dia belum juga menulis-nulisnya. Maka Nabi SAW mengatakan hendaklah dia menulis sebelum berlalu 2 malam atau 3 malam. Itu bunyi hadisnya, dan dari hadis-hadis yang ada di bawah bab ini maka kesimpulannya seperti yang telah kita uraikan sebelum tadi, yaitu para ulama berbeda pendapat tentang hukum wasiat. Dari hadis-hadis tersebut ada yang mengatakan wajib dan ada yang mengatakan sunnah dengan mengecualikan beberapa kondisi, dan itulah pendapat jumhur ulama. Secara umum hukumnya sunnah, tetapi bila mana dia punya hutang, punya piutang, punya amanah, maka dalam kondisi demikian hukumnya adalah wajib. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu. Dia tertulis, karena video tidak. Ya. Nabi SAW mengatakan maktubun. Ya. Maktubun. Ya, mungkin saja rekaman video ini sebagai pembantu tidak apa-apa, tetapi dia tetap tertulis. Ya. Sebagaimana saksi juga pembantu, penguat. Ya. Sama halnya dengan rekaman video. Karena suara bisa dirubah-rubah, bisa ditiru-tiru. Hah? Video ya? Bisa saja orang pakai topeng, masker. Iya, kalau memang orang itu berbuat. Tapi kalau tulisan, apalagi tambah dengan saksi, dan orang bisa mempelajari tulisan. Ini tulisan siapa? Intinya Nabi SAW menganjurkan untuk menulis, dan bila mana kita bantu dengan video, bantu dengan saksi, bantu dengan rekaman suara, ini hanya sekedar pembantu ya, untuk memperkuat wasiat tersebut. Sementara dalam konteks hadis-hadis yang telah kita pelajari tadi itu tertulis dan menyimpannya mudah ya, menyimpannya mudah ya. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.